Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan semua anak cucu saya, Ma'iyah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 kepada teman-teman saya, adik-adik saya, anak-anak saya, Korps Marinir. Anda itu terpilih pada level tertentu untuk menjadi pendekar utama yang ibarat pendekar zaman dulu itu Anda tidak hanya membawa tameng, tapi juga membawa pedang. Jadi Anda siap sewaktu-waktu untuk melakukan apapun saja yang diperlukan untuk membela rakyat Anda. Mudah-mudahan pada suatu hari akan ada dinamika internal marinir, angkatan laut keseluruhannya maupun yang satuan-satuan khusus, agar supaya kepemimpinan di marinir, kepemimpinan di angkatan laut, kepemimpinan di semua angkatan yang lain juga merupakan refleksi atau representasi dari terbangunnya kepemimpinan yang baik secara menyeluruh dari rakyat Indonesia. Saya betul-betul berharap, karena saya rakyat kecil, saya rakyat biasa, sehingga saya termasuk yang membutuhkan perlindungan dan menitipkan berbagai macam paket-paket nasionalisme ke masa depan Indonesia kepada Anda semua. Selamat ulang tahun sekali lagi ke-75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.